Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu ma ba'd. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada kesempatan petang hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, untuk kita meneruskan pembahasan kita tentang masalah ketauhidan. Ini sekali lagi ini adalah materi yang sangat penting ya di dalam agama kita ya, di dalam agama Islam, karena ini adalah masalah prinsip yang tidak boleh seseorang tidak tahu ya, juga tidak boleh seorang muslim kemudian terpaksa ataupun apapun ya, ataupun juga tidak boleh seorang muslim berbeda di dalam masalah prinsip-prinsip ketauhidan ini ya, karena prinsip-prinsip ketauhidan ini adalah pilar-pilar utama di dalam Islam ya, yang tidak akan terjadi perbedaan di antara para ya para ulama. Tidak ada namanya sahabat berbeda pendapat dalam masalah tauhid itu, tidak ada. Tidak ada juga ulama berbeda pendapat dalam masalah tauhid itu, tidak ada. Tidak ada. Karena semuanya adalah satu pemahaman ya. Dan ini adalah sesuai yang Allah gariskan di dalam Al-Qur'an. Bahkan di dalam prinsip ketauhidan itu semuanya menggunakan dalil jelas yaitu Al-Qur'an ataupun sunnah. Jadi tidak ada perkara yang sifatnya ijtihad ya, ijtihadi itu tidak ada. Tapi semuanya jelas disebutkan ini boleh, ini tidak boleh kan begitu. Ini musyrik, ini tauhid, ini dilarang. Semuanya adalah jelas seperti itu. Nah, karena sudah dijelaskan secara jelas, juga Allah Subhanahu wa taala jadikan ketauhidan ini sesuai dengan fitrah kita manusia. Jadi sesuai dengan fitrah, maka penjelasan Allah biasanya juga dijelaskan juga walaupun lewat Al-Quran, tapi dijelaskan juga secara logika ya. Misalkan Allah sebutkan, apakah kalian yang menciptakan sendiri atau Allah yang menciptakan kalian? Nah, ya, ini kan penjelasan Allah. Misalkan, apakah kita menciptakan diri kita sendiri? Tentu tidak, tidak mungkin ya, maka Allah lah yang menciptakan kita. Nah, ini dijelaskan di dalam Al-Quran, tetapi juga dijelaskan secara logika kita, bahwa logika kita pasti membenarkan ya. Kemudian Allah yang menghidupkan, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang menurunkan hujan, apakah ibadah kalian untuk selain Allah? Nah, ini Allah jelaskan di dalam Al-Quran, tetapi juga Allah menjelaskan ini secara logika kita manusia ya. Kalau kita hidup dengan semua fasilitas dari Allah, maka haruslah ibadah kita juga hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka prinsip-prinsip di dalam masalah ketauhidan adalah prinsip-prinsip yang sangat urgent, yang sangat penting dan sangat menentukan. Sehingga para ulama menetapkan dalam masalah ketauhidan itu tidak mengenal uzur. Ya, nanti di hari kiamat tidak bisa orang mengatakan, "Ya Allah, saya tidak tahu." Tidak bisa. Ya. "Ya Allah, ya saya khilaf melakukan itu." Oh, tidak bisa. Ya, dalam masalah ketauhidan ini. Jadi ini menjadi sebuah prinsip yang sangat sangat tegas dan tidak diberikan udzur bagi orang-orang yang melanggar di dalam masalah ketauhidan ini. Ya, bahkan karena tegasnya sampai Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalil-dalil tentang ancaman orang-orang yang menyimpang di dalam masalah ketauhidan. Dan saya juga selalu ingatkan bahwasanya kalau kita tidak mempelajari buku ini, tidak mempelajari tentang materi ini ya, dengan materi-materi yang kita sudah lihat seperti itu, maka kalau orang itu tidak belajar, ya kemungkinan besar mereka susah selamat. Ya. Karena para ulama sudah mengatakan masalah kesyirikan ini masalah yang sangat samar, ya. Sampai diibaratkan seperti semut hitam berjalan di batu hitam di malam gelap gulita. Jadi orang itu susah sekali mengenali. Ya. Jadi lah orang yang belajar saja itu belum tentu dia betul-betul bisa mengenali ini kesyirikan atau tidak kan, bagaimana apalagi orang-orang yang tidak mempelajarinya. Maka setelah kita mempelajari misalkan 31 bab di dalam kitab tauhid ini, tentu yang ada di dalam benak kita mungkin banyak juga kita melakukan pelanggaran dalam masalah ketauhidan. Mungkin juga kita mengatakan, saya kira itu perkara biasa, ternyata ini perkara yang dilarang. Ya, misalkan juga orang mengatakan, demi Anda, demi engkau, demi ini, demi ini, kata demi ini kan bukan perkara biasa, ini termasuk kesyirikan. Ya. Nabi bersabda, barang siapa bersumpah dengan nama selain Allah, dia musyrik. Mungkin kita juga pernah melakukan hal tersebut. Kan begitu. Ya. Kemudian juga kita maju mundur pada saat kita punya rencana, punya keinginan, nanti kalau enggak sukses bagaimana, nanti kalau saya ini nanti bagaimana. Nah, bagaimana ini adalah tanda-tanda dari kesyirikan. Ya. Begitu juga orang mengatakan, seandainya. Nah, ada enggak di antara kita yang selamat dari kata seandainya? Tidak ada itu. Dan ini dibahas sendiri dalam satu bab kitab Tauhid tentang babul lau, bab yang menjelaskan tentang ucapan andai kata atau seandainya. Itu satu bab sendiri. Ya. Dan orang-orang yang mengucapkan andai kata, ini sudah melanggar dalam aturan ketauhidan. Ya, tadi namanya salah dalam tauhid, ya dia terjerumus kepada kesyirikan di situ. Nah, maka di sinilah jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari ya, kita harus menyempatkan waktu ini untuk kita mengkaji, ya, mempelajari tentang masalah yang sangat penting ini, yang sangat menentukan bagaimana keberhasilan kita di hari akhir kelak. Ya, Nabi sudah ingatkan, sebesar apapun dosa kalian, ya, kalau kalian selamat, kalian akan, ya, kalau kalian tidak melakukan kesyirikan, pasti kalian selamat. Sebanyak dosa apapun kita, dosa kita, nah, Allah sudah berfirman, lau ataitani biqarabil ardi khotoya, seandainya engkau datang kepadaku dengan sejagat raya dosa, khotoya, kesalahan, walam yushriku bi syai'a, dan kalian tidak mensekutukanku, la ataituka biqarabil ardi maghfirah, saya akan datang kepadamu dengan sejagat raya pula ampunan itu. Nah, ini menjadi bahan perenungan bagi kita, bagaimana kita betul-betul harus memahami tentang masalah ketauhidan ini. Nah, itu sebagai mukadimah, dan kita akan teruskan pembahasan kita, ya. Insya Allah kita masuk di bab ke-32 sekarang, ya. Bab ke-32. Ya. Bab 31 kemarin menjelaskan tentang al-mahabbatulillah, yaitu masalah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana dijelaskan di awal, bahasanya pilar ibadah di dalam hati seseorang itu ada 3. Pertama adalah al-mahabbah, rasa cinta. Rasa cinta ini yang mendorong seseorang itu mau berbuat. Ya. Jadi segala sesuatu yang dilakukan seseorang menjadi pilihan itu adalah didorong karena rasa kecintaan. Kita mau sholat, kita mau ibadah, kita mau bersedekah, mau berinfak, mau puasa, mau berhaji, mau umrah, semua adalah dilandasi karena kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang akan kita bahas adalah tentang al-khauf ataupun al-khasyah. Itu adalah rasa takut, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Masalah takut ini, ya, ini tentu akan menjadi pembahasan yang cukup penting, ya. Kalau kita lihat bab ini banyak sekali kan ayat-ayat yang menyebutkan, dan ayat-ayat ini merupakan pilar-pilar prinsip di dalam masalah ketakutan bagi seorang yang beriman. Ya. Intinya takut itu adalah sebuah kondisi seseorang yang merasa terancam, ya, akan sesuatu keburukan yang akan datang. Ya, jadi perasaan takut, orang dikatakan takut, dia itu sedang dalam kondisi menunggu sesuatu yang mengerikan, sesuatu yang akan mendatangkan madharat kepada orang tersebut. Ya, misalkan kalau misalkan kita sakit, ternyata divonis sama dokter, ya, ini paling kuat 3 bulan lagi. Misalkan dokter sudah memvonis seperti itu, maka yang ada adalah takut dalam setiap harinya. Dia takut menunggu hari-hari yang sudah ditentukan sama dokter, bahwasanya karena penyakit ini sudah dokter tidak mampu, ya, mengatasi, ya, ini paling banter nanti misalkan 3 bulan. Ya. Maka pada saat seseorang itu sudah divonis seperti ini, yang adalah ketakutan, ya, akan hari yang sudah. Begitu juga misalkan ada seorang yang dia kemudian melakukan sebuah pelanggaran, kemudian divonis sama hakim, ya, pelanggaran yang Anda lakukan, maka hakim memutuskan Anda dihukum seperti ini. Ya, maka pada saat menunggu hari penetapan hukum ataupun eksekusi dari hukum, maka hari-hari yang dijalani adalah hari-hari penuh dengan ketakutan. Ya, jadi sebuah kondisi yang dirasakan oleh seseorang, ya, akan keburukan yang akan dialami di waktu mendatang. Ya. Nah, rasa takut ini juga ada beberapa kondisi, ya. Yang pertama, orang itu mengalami rasa takut karena dia melihat kesalahan yang ada pada dirinya. Misalkan orang yang mencuri, dia tahu mencuri itu perbuatan dosa. Maka pada saat dia mencuri, kemudian dia mendengar suara misalkan orang, misalkan dia mencuri di rumah, mendengar sang tuan rumah bangun, ya, maka dia ada perasaan takut. Ya. Begitu juga misalkan dia mencuri, kemudian dia dengar polisi mau mengejarnya, ya nggak usah, kalau ini nggak usah mencuri, ya, kita misalkan melanggar lampu merah saja, kita kemudian tahu kita dikejar sama polisi, pasti ada perasaan takut. Ya. Nah, ketakutan yang seperti ini adalah ketakutan yang berasal dari kesalahan yang ada pada diri kita manusia. Padahal belum tentu ya polisi itu akan berbuat buruk kepada kita. Betul tidak? Begitu juga misalkan orang mencuri, kemudian tahu-tahu ternyata ketahuan orang. Nah, ketakutannya itu adalah ketakutan yang bersumber dari pada dirinya. Nah, belum tentu orang yang mendapatkan dia akan berbuat buruk juga, kan begitu. Ya. Banyak kisah, misalkan dulu ada seorang ulama yang kemudian dia kecurian di rumahnya di sepertiga malam terakhir. Ya, ulama dia sepertiga malam terakhir dia bangun, ya. Kemudian rumahnya dicuri. Ya, akhirnya sama ditangkap sama si tuan rumah. Ya. Bukannya dihukum, malah justru dikasih. Ya, dikasih uang. Ya. Justru dengan dikasih ini justru orang itu malah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian ini menjadi sebab kebaikan. Nah, padahal ketakutan yang dialami orang ini adalah ketakutan yang bersumber dari kesalahan yang ada pada dirinya. Kemudian kondisi yang kedua, seseorang itu bisa takut karena bukan kesalahan pada dirinya sebenarnya, tapi dia akan berhadapan sesuatu yang memang menakutkan. Ya. Misalkan adalah kita misalkan akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Padahal kita sudah tahu Allah Subhanahu wa taala Maha kasih sayang. Allah itu Maha pemaaf. Allah Subhanahu wa taala itu mencintai hamba-hambanya. Tapi setiap manusia itu mengalami yang namanya rasa takut berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa? Karena keagungan yang akan dia ataupun keagungan yang ditakuti. Jadi keagungan, kewibawaan sesuatu yang ditakuti itu bisa memunculkan rasa takut, padahal orang tersebut sebenarnya tidak mengalami sebuah kesalahan. Ya. Misalkan kita juga pada saat kita mau menghadap seorang raja, kita menghadap orang-orang yang besar misalkan, maka ada perasaan takut. Ya, takut kita berbuat salah, takut kita salah ngomong, takut kita melakukan hal-hal yang kurang pas. Ada ketakutan. Dan ketakutan ini itu karena ya sesuatu yang kita takuti, ya, bukan dari kesalahan kita. Dan yang ketakutan yang seperti ini adalah seperti ketakutannya orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala itu bisa dua hal tadi. Karena seseorang itu merasa bersalah kepada Allah, dia melakukan pelanggaran-pelanggaran di dalam hidupnya, sekaligus dia juga sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dia punya makrifat, ya, dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala? Ya. Bagaimana dia akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana dia akan berhadapan dua malaikat di alam kubur? Ya, bagaimana dia akan diuji? Bagaimana dia melewati Shiratul Mustaqim? Bagaimana dia menghadapi hisab? Bagaimana nanti dia berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala? Ada ketakutan-ketakutan yang dialami oleh seseorang itu. Dan ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah sebanding dengan makrifat orang tersebut, pengetahuan, ilmu orang tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga di dalam surat Fatir Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Ya. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah adalah para ulama. Jadi Allah membatasi. Jadi kalau orang awam itu tidak bisa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang awam tidak kenal Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang-orang yang mengenal Allah, dia pasti akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tingkat pengetahuan ini, ya, tingkat bagaimana seseorang mengenal Allah itu berbeda-beda. Yang ini kemudian melahirkan sikap takut ataupun ya perasaan takut yang berbeda-beda pula. Ya, sehingga Imam Ghazali beliau mengibaratkan rasa takut itu adalah cambuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka cambuk ini juga bisa dilihat, kalau cambuk itu terlalu kecil, misalkan kita punya hewan piaraan, kita cambuk, tapi cambuk kita dengan lidi misalkan, maka cambuk ini tidak akan berpengaruh besar. Ya, walaupun kita pukulkan kepada hewan tersebut, ini tidak akan memberikan efek jera. Begitu juga orang-orang yang dia takut kepada Allah, tapi tingkat takutnya kecil, dia tidak akan mudah terpengaruh dengan perasaan takut ini. Padahal apa, perasaan takut inilah yang membentengi seseorang itu tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran itu. Ya. Tetapi juga seandainya ya, takut ini terlalu besar, ini juga bisa membunuh seseorang. Ya, kalau kita pukul hewan itu dengan tongkat yang besar, ya, dengan cemeti yang besar, maka ini juga akan tidak pas dan justru akan menimbulkan mandorot yang besar. Begitu juga pada saat ketakutan-ketakutan yang kelewat dimiliki oleh seseorang bisa mengantarkan seseorang itu kepada putus asa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak ya, kita lihat bagaimana para sahabat misalkan ketakutan mereka, ya misalkan ketakutannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, Aisyah radhiyallahu anha beliau menceritakan, Rasul kalau salat malam, Aisyah itu sampai mendengar detak jantungnya karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, jadi Rasul kalau salat itu, kalau salat malam, denyut jantungnya itu didengar oleh Aisyah. Dan ini ketakutannya Rasul pada saat beliau bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Rasul itu pernah hanya membaca satu ayat saja dari habis Isya sampai salat subuh. Ya, beliau berhenti karena datang salat subuh. Beliau hanya membaca satu ayat karena saking takutnya beliau ulang-ulang terus. Ya. Begitu juga misalkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, saking takutnya beliau menghadapi ya menghadap Allah Subhanahu wa taala, pada saat beliau menyaksikan pemakaman, ada jenazah yang dimakamkan, beliau pingsan itu 3 hari pingsan. Ya, karena takut yang dimiliki, dia bayangkan bagaimana seandainya saya mengalami hal tersebut. Ya. Ya. Ya, namanya fitnah alam kubur, kita semua tahu pertanyaan, kita sudah tahu jawabannya juga. Ya, kita ditanya cuma man robuka, man nabiyuka, madinuka. Ditanya dengan 3 pertanyaan, siapa robmu, siapa nabimu, kemudian apa agamamu. Tetapi apa yang ada dalam bayangan orang-orang beriman, mereka berada di bukan alam dia, namanya di alam barzakh, bukan alam kita. Ya. Misalkan orang saja, orang itu pada saat dia masuk dalam persidangan, dia dihadapkan dengan hakim, jaksa, penuntut hukum, ada perasaan takut. Ya. Yang takut ini kadang menjadikan seseorang itu tidak bisa mengucapkan sesuatu. Apalagi seandainya seseorang itu di alam kubur. Ya. Dia disidang oleh 2 malaikat yang itu bukan alam kita, kita tidak ada yang kenal satupun. Dalam keadaan orang yang tidak akan mampu menolong kita. Ya. Disebutkan oleh para ulama, ya, dalam ujian tersebut ada fitnah ataupun azab kubur yang sifatnya badani, secara fisik orang itu bisa disiksa di alam kubur. Seperti hadis mengatakan liang kubur itu akan disempitkan, ya, kemudian ditindihkan sehingga tulang belulang orang tersebut hancur. Ya. Tetapi juga ada fitnah yang ujian yang sifatnya adalah maknawi, yaitu bagaimana dia disiksa dalam ruhiyahnya. Disebutkan malaikat ini dia datang, dia gali kubur orang tersebut dengan taring yang dimiliki oleh malaikat tersebut. Ya. Malaikat ini menggali dengan taringnya, kemudian setelah itu barulah ditanya. Ya. Siapa yang tidak akan takut mengalami keadaan seperti ini? Nah, Nah, ketakutan seperti ini kemudian dimiliki oleh para ulama, orang-orang yang mengenal Allah, mengenal kehidupan setelah kematian, menjadikan ya ketakutan ini masuk di dalam hati mereka. Nah, pada saat ketakutan itu masuk di dalam hati mereka, kemudian inilah berpengaruh kepada fisik mereka, tubuh mereka. Ya. Pada saat ketakutan itu menyelimuti hati, maka itu akan tercermin di dalam badan mereka, ya, tercermin di dalam tingkah laku mereka. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, orang sekeras itu, beliau setiap malam bisa menangis karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada manusia satupun di dunia ini seperti Umar. Mana ada manusia yang sampai pipinya menggaris karena air mata? Enggak ada. Cuma Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau menangis terus menangis sampai pipi beliau menggaris. Ya. Nah, kenapa mereka seperti itu? Karena mereka ma'rifat, karena mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mereka betul-betul mengenal. Sehingga tumbuh ketakutan-ketakutan yang sangat luar biasa, sehingga mereka terbentengi untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran di dalam kehidupan itu. Maka kita lihat di dalam sirah para sahabat, ya, bagaimana ulama menceritakan kehidupan orang-orang soleh. Karena perasaan takut mereka sudah tidak begitu memperhatikan yang lain. Ya. Seperti misalkan kita lah. Pada saat kita mengaku takut kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita gambarkan kita orang yang melakukan sebuah perbuatan dosa. Ya. Maka pada saat misalkan orang itu melakukan pembunuhan, ya, dia terpaksa membunuh, kemudian dia kubur mayatnya, maka pada saat itu dia pasti akan mengalami ketakutan-ketakutan. Dia dengar sirine ambulan, sirine polisi saja dia langsung takut, ya. Kemudian dia dengar misalkan ada berita kehilangan keluarga, kehilangan fulan, dia pasti akan takut. Maka segala sesuatu yang mengingatkan akan orang yang dibunuhnya, maka akan menimbulkan ketakutan. Ya, kadang kemudian orang itu menjadi, ya, tidak akan pernah tenang di dalam kehidupan itu. Ya, begitu juga pada saat orang itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka segala sesuatu yang akan mengingatkan kepada Allah itu akan menimbulkan respon yang positif, sehingga seseorang itu selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala ini berbeda pada seseorang itu takut kepada selain Allah. Ya. Kalau orang itu takut kepada Allah, maka orang itu akan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda kalau orang itu takut kepada selain Allah. Takut kepada polisi, dia akan menjauh dari polisi. Takut misalkan dari binatang buas, dia akan menjauh sejauh mungkin dari binatang tersebut. Tapi seandainya seseorang itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala, justru orang itu akan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini karena apa? Karena didasarkan kepada sebuah ilmu. Ya. Maka ilmu Qayyim rahimahullah beliau mengatakan, ilmu yang paling tinggi, ilmu yang paling mulia yang dipelajari oleh manusia adalah ilmu yang mengantarkan seseorang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ilmu yang semakin menjadikan orang kenal kepada Allah, itulah ilmu yang paling mulia. Ya. Jadi kita, pendidikan kita adalah sekuler, ya. Di sekolah-sekolah, di kampus-kampus, semua pendidikannya adalah sekuler. Sehingga seluruh keilmuan itu mentok kepada teori, kembali kepada manusia. Dia tidak pernah, kita belum pernah namanya diajar di dalam, misalkan dulu kita ada pelajaran IPA, ya. Diajar tentang proses turunnya hujan, ya. Proses turunnya hujan, ya, cuman disebutkan ada air, kemudian terjadi pemanasan, terjadi penguapan, terbawa angin, kemudian jatuh. Tidak pernah sampai di bawah siapa yang menggerakkan angin ini, ya. Berbeda dengan pengetahuan Islam, segala sesuatu akan dihubungkan kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Pada saat menceritakan berbagai peristiwa, menceritakan berbagai fenomena yang ada di dalam alam semesta, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga apa? Pengetahuan-pengetahuan ini akan semakin menumbuhkan keimanan. Ya, kita lihat bagaimana tokoh-tokoh Islam dulu, mereka yang ahli di dalam perbintangan, ilmu fisika juga, ilmu kimia, ilmu kedokteran, semua ilmu-ilmu itu akan membawa ulama-ulama ini menjadi orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan keilmuan-keilmuan zaman sekarang. keilmuan ini justru kadang semakin menjauhkan seseorang dari Allah Subhanahu wa taala. Ada keterputusan di dalam konsep teori yang ada sekarang. Ya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, contoh orang yang takut, yang khosyah, dikatakan khosyah itu adalah para ulama. Imam Ghazali beliau mencontohkan misalkan adalah pada saat kita punya anak kecil, ya, taruhlah dia usia 1 tahun, 1 tahun setengah. Pada saat dia bermain-main di rumah, kemudian ternyata misalkan ada ular yang masuk ke dalam rumah, maka anak ini tidak akan takut dengan datangnya ular tersebut. Bahkan mungkin diambil sama anak ini, ya, kemudian untuk mainan. Nah, pada saat orang tuanya datang dan melihat anaknya memegang ular, maka justru orang tuanya yang takut. Nah, karena orang tuanya takut, orang tuanya menjerit, kemudian anak ini jadi ikut-ikutan takut. Nah, ini contoh muda yang menggambarkan. Orang berilmu adalah orang tua ini. Kenapa dia takut kepada ular? Karena dia tahu bahaya. Ya, didasarkan kepada pengetahuan. Nah, biasanya ada orang-orang yang dia takut kepada Allah, tetapi dia posisinya seperti anak tadi. Ya, dia sebenarnya tidak takut, dia tidak kenal Allah Subhanahu wa taala, tapi dia hidup dalam sebuah lingkungan yang semua orang meyakini Allah itu wajib ditakuti, kemudian dia jadi terbawa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lihat inilah yang paling banyak untuk zaman kita sekarang. Orang takut kepada Allah tetapi tidak didasarkan kepada mengenal Allah secara benar ataupun tidak mengenal Allah secara mendalam di situ. Ya. Tentu seandainya kita mengenal Allah Subhanahu wa taala secara mendalam, maka ya kita akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semakin hati-hati di dalam kehidupan kita. Ya. Rasa takut yang dimiliki oleh seseorang, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, itu ada dua hal. Yang pertama adalah takut yang sifatnya ibadah. Ya, takut yang sifatnya ibadah. Ya, tadi adalah seperti penjelasan tadi. Ya, takut kita kepada Allah, takut kita berbuat dosa, takut kita melakukan pelanggaran. Ya. Tapi yang kedua adalah takut yang sifatnya tabiat. Ya, tabiat manusia. Ya, maka yang ini tidak tercela. Ya. Seperti dulu kisah Nabi Musa alaihissalam, ya, pada saat Musa memukul seorang pemuda dari Bani Qibtiyah, ya, disebutkan Musa itu ya khaufan yataraqab. Musa itu takut karena dia telah memukul sampai mati orang dari kabilahnya Fir'aun, sehingga kemudian dia melarikan dari Mesir. Takut yang seperti ini adalah takut yang manusiawi, ya. Begitu juga misalkan kita takut kepada binatang buas, takut kepada binatang yang beracun yang bisa mematikan. Nah, takut yang seperti ini adalah takut yang sifatnya tabiat, ya, tobi'i. Yang ini kita tidak dilarang, ya, seandainya memiliki ketakutan yang seperti ini. Ya. Takut yang dilarang di dalam Islam, ya, misalkan adalah di sini contohnya adalah Allah sebutkan, ya, di dalam surat Ali Imran misalkan. Ya, Allah berfirman di situ, innama dzalikumu syaitan yukhawwifu awliya'ah fala takhawfuhum wa khawfuni in kuntum mu'minin. Ya. Sesungguhnya itu adalah mereka itu tidak lain hanyalah syaitan, ya, yang menakut-nakuti kalian, ya, dengan kawan-kawannya yaitu orang-orang musyrikin. Fala takhawfuhum wa khawfuni in kuntum mu'minin. Maka Allah katakan, janganlah kalian takut kepada mereka. Jangan takut kepada setan, jangan takut kepada orang-orang musyrikin, dan takutlah hanya kepadaku, yaitu kepada Allah, jika kalian orang-orang yang beriman. Ya. Jadi yang wajib kita takuti hanya Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah katakan wala takhafuhum wa khafuni. Jangan kalian takut kepada mereka semua. Tapi wa khafuni, takutlah hanya kepadaku, kepada Allah. In kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang beriman, maka di sini fala takhafuhum artinya manusia, orang beriman tidak boleh takut kepada siapapun. Tidak boleh takut kepada siapapun kecuali apa? Wa khafuni, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seandainya ketakutan-ketakutan yang harusnya untuk Allah kemudian itu untuk selain Allah, disitulah letaknya kesyirikan. Orang takut misalkan rezekinya nanti susah, rezekinya berkurang pada saat dia misalkan tidak kuliah, pada saat dia tidak punya modal, ini takut ketakutan yang salah. Karena ketakutan rezeki cuma Allah yang menentukan rezeki. Jadi segala sesuatu yang ditetapkan oleh Allah, kita takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh takut mati. Seandainya takut mati ini kepada selain Allah, tidak boleh. Karena yang mematikan cuma Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang berjihad, Khalid bin Walid beliau berjihad sampai seluruh tubuh beliau enggak ada yang mulus, sedikit pun enggak ada, pasti ada bekas lukanya. Sekujur tubuh. Tapi beliau apakah meninggalnya di peperangan? Tidak, beliau meninggal di kasur. Ya. Begitu juga. Ada orang yang begitu takutnya, ya. Ya. Saya diceritain dulu pada saat kasus Timur Timur, ada tetangga yang cerita, dia bilang, "Saya itu punya saudara, dia di TNI." Ya. Ya, dulu waktu pengiriman ke Timur Timur, daripada dia pergi ke Timur Timur, akhirnya dia bayar biar tidak dikirim ke Timur Timur. Saya tanya, setelah itu mati tidak? Ya mati juga. Gitu. Ya, walaupun takut seperti ini, namanya kematian tetap saja datang di situ. Walaupun orang-orang munafikin dia tidak mau bergabung dengan Rasulullah di dalam peperangan, toh buktinya mereka mati juga, kan gitu. Maka Allah kata jangan takut kepada mereka. Nah, ketakutan seperti ini adalah kerjaan syaitan. Allah katakan itu adalah syaitan. Ya. Ini luar biasa. Jadi intinya kalau kita ingin melakukan amal ibadah, kita melakukan kebaikan, kok kita berat, kita ragu, disitulah setan kerja. Ya, disitulah setan kerja. Ya, ini contoh misalkan. Tidak menikah-nikah itu masalah atau solusi? Ini yang paling mudah, masalah ya. Solusinya adalah menikahan gitu ya. Apalagi zaman sekarang. Zaman sekarang. Ini yang masih muda-muda atau yang sudah punya anak, saya lihat ini penting. Ya. Namanya menikah kan solusi. Ya. Dulu saya pernah ada jamaah dari Pekanbaru, anaknya kuliah di kedokteran UII, adiknya di SMA di Jogja juga. Bapaknya pesan, tolong anak saya dua-duanya dicarikan istri. Masih SMA anaknya itu. Saya bilang, bagus lah. Jadi kalau zaman sekarang itu lebih baik seperti itu. Ya, kenapa? Itu lebih aman. Nah, kenapa orang itu cenderung takut? Padahal Allah sudah katakan di dalam Al-Qur'an, "In kuntum fuqara," jika kalian dalam keadaan miskin, dengan nikah itu apa? "Yuhnihumullah," Allah akan jadikan kalian kaya itu. Betul tidak? Kita percaya enggak dengan Al-Qur'an? Percaya itu. Dalam hadis Rasulullah SAW beliau bersabda, "An-nikahu miftahu rizqi." Nikah itu pembuka pintu-pintu rezeki itu. Tapi kenapa orang itu takut menikah? Setan itu. Begitu juga orang tua. Kenapa orang tua itu kadang menahan anak-anaknya yang mau menikah cepat? Kenapa? Ya setan itu kerjaannya di situ. Ya, setan. Padahal itu kan solusi kebaikan semua. Ya, orang tua juga harus jadi merasa aman kan begitu? Ya, daripada nanti terjerumus kepada hal-hal yang dilarang. Kemudian yang kedua, justru itu akan menjadi pintu-pintu rezeki yang Allah sudah janjikan. Jika kalian miskin, Allah akan jadikan kaya, dengan menikah itu dibukakan pintu-pintu rezeki. Ya. Tetapi apa? Disitulah kerjaan setan. Sehingga orang pemuda mau menikah jadi kepikiran nanti makannya bagaimana kan gitu ya. Nanti kalau ingin beli ini bagaimana, nanti tinggal di mana. Padahal namanya orang menikah enggak ada yang menyesal. Ya, yang sudah menikah enggak ada yang menyesal. Kenapa? Ya setelah saya menikah dulu, kenapa saya enggak nikah dulu sejak SMA kan gitu ya. Nah, walaupun sudah diyakinkan seperti ini saja, tetap saja lebih banyak orang yang takut. Ya takut untuk menikah. Nah, ini contoh. Contoh setan itu menakut-nakuti kalian. Ya. Begitu juga ini pinternya setan. Ya. Kita punya uang misalkan 50.000. Saya jamin jamaah sekalian kalau punya 50.000 itu mikir-mikir kalau misalkan datang ke Ambarukmo Plaza bawa uang 50.000 gitu. Betul tidak? Dapat apa 50.000? Itu akan terlihat sangat sangat kecil itu. Tapi coba 50.000 kita bawa salat Jumat, besar tidak itu, Pak? Kira-kira besar tidak? Besar sekali itu. Ya. Jadi ini kalau kita bawa ke mall, bawa ini, ini ya, kita enggak berani bawa uang segini. Tapi kalau ke masjid itu pede itu. Wah, besar sekali gitu. Nah, setan pintar ya, dia menggoda seperti itu. Maka kalau itu setan itu kerjaannya, uangnya sama, tapi kalau beda tempat aja jadi beda kita melihatnya gitu. Ya. Yang itu jelas kebaikan untuk kita, itu akan membukakan pintu rezeki bagi kita. Ya, itu jadi terasa lain. Ya. Begitu juga segala kebaikan. Pada saat kita ingin melakukan kebaikan, disitulah setan bekerja. Ya, maka pada saat kita menginginkan dan kita hendak melakukan perbuatan kebaikan, pada saat terasa berat di situ, kita yakin itulah setan yang bekerja, yang itu menakut-nakuti kita agar tidak melakukan kebaikan tersebut. Nah, maka Allah katakan fala takhafuhum, jangan kalian takut itu kepada mereka, ya. Wa khafuni, dan hanya takutlah kepada Allah jika kalian benar-benar orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, orang-orang yang beriman mereka adalah orang-orang yang tidak pernah takut, ya, di dalam segala hal. Kalau dia sudah tahu ini semua ditetapkan oleh Allah, masalah kematian, kehidupan, rezeki, jodoh, kemudian juga takdir, ya, apapun, ya, orang itu hanya menyandarkan ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak usah takut dengan sebuah ketakutan-ketakutan yang sebenarnya itu bukan pada tempatnya. Allah sudah jelaskan kepada kita, inna kaida syaitan kana dha'ifa, sebenarnya tipu daya setan itu lemah, ya. Setan itu lemah. Dan orang kita baca ta'ud saja dia takut, kan gitu. Kita banyak berzikir saja dia takut, ya. Tetapi justru kadang, ya, kita justru tidak takut, ya, apa? Ya, justru kita malah terbawa, ya, kita terbawa dengan bujuk rayu daripada setan tersebut. Nah, maka ketakutan-ketakutan yang harusnya kepada Allah, tetapi ini ditujukan kepada selain Allah, itulah yang dikatakan dengan kesyirikan dalam masalah al-khawf. Sehingga justru orang itu tidak semakin taat, ya, justru tidak semakin lurus, malah dia menjadi orang-orang yang banyak mengikuti langkah-langkah setan, bujuk rayu daripada setan tersebut. Nah, inilah jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi, yang pertama, marilah kita pelajari tentang Allah Subhanahu wa taala. Pelajari ilmu-ilmu yang semakin mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Disebutkan di dalam hadis, fala tafakkaru fi dzatillah. Jangan kalian memikirkan tentang zat Allah. Kita enggak usah mikir Allah itu seperti apa, wajahnya seperti apa, zatnya seperti apa, tidak usah. Karena akal manusia tidak sampai kepada hal tersebut. Tetapi pikirkanlah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan kita melihat ciptaan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat diri kita sendiri saja, kita lihat sekeliling kita saja, kita bisa melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala. Maksud kita melihat sekeliling apapun yang kita bisa lihat, kita akan bisa melihat betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga pada saat kita melihat balasan yang Allah berikan kepada umat-umat sebelum kita, ya, Allah itu tidak akan peduli. Ya, pada saat mereka melakukan pelanggaran, maka di situ Allah Subhanahu wa taala tidak bisa diganggu gugat. Ya, Allah punya hak yang tidak bisa ditangguhkan oleh siapapun. Ya. Di sinilah kemudian diharapkan orang-orang yang tumbuh semakin ketakutan kepada Allah, dia betul-betul semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu orang yang semakin dekat kepada Allah, dia adalah orang-orang yang mendapatkan keselamatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagai mukaddimah di dalam pembahasan takut kepada Allah, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semakin mengenal Allah, ya, semakin kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa semakin menjaga diri di dalam kehidupan ini, ya. Mungkin ini saja kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.